nutakullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Summa ma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih melanjutkan pada malam ini pembahasan dari syarah Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yakni masih membahas tentang bab tahrimu dzulm. Bab tentang haramnya berbuat kezaliman. Di mana hadis yang terakhir barakallahu fik adalah hadis nomor 219. Hah? 219. Nah. Sebelum kita memasuki hadis berikutnya, kami minta pada ikhwah, thalabah, muraja'ah hadal hadis atau hadis sebelumnya barakallahu fikum. Naam. Kita murojaah. Tafadhal yang yang punya nama Muhammad. Muhammad wa Ahmad wa Hamid wa Hamad, semuanya berdiri. Muhammad wa Hamid wa Humaid. Kum ya Muhammad wa Ahmad. Nah, yang punya nama Muhammad wa Ahmad wa Humaid. Nah, fadhal. Barakallahu fikum ya Muhammad wa Ahmad wa kullukum Muhammad. Tayyib. Satu orang mewakili lil jami' yang memakai baju dan izar sarung, yang pakai gamis dan pakai sarung. Nah, ada yang pakai gamis dan sarung? Nah, Khum. Nah. Khum ya bunai, mewakili lil jami. Labas. Iqra. Hadis. Ah, satu lagi yang suaranya jelas. Yang memakai kolan suah, ah, warna, ah, warna apa ini? Ah? Putih bergaris, ada enggak putih bergaris? Ya, satu lagi biar kena. Barakallahu fik. Fadhol. Antum. Ayo. Antum. Hafal belum? Ah, belum. Nah. Yang yang mana ini? Yang menunduk. Ada yang menunduk? Biasanya menunduk hafal. Atau tafadhal yang hafal? Man ahad. Dapat hadiah. Oh, kemarin yang dapat belum hadiah. Nah, siapa ini? Saya punya hadiah, kertas. Siapa dulu ya? Nah, kelas TMA 3, siapa om itu? Nah, siapa? Wah, om ini. Hadiah, saya lupa dulu. Hadiahnya kertas. Ada lagi satu saja yang hafal. Yang datang terlambat itu. Om. Nah itu ya, datang lambat kamu, berdiri. Nah, berdiri hafalkan. Yang datang terlambat, ah? Apa? Ah, belum hafal. Besok lagi, jangan terlambat. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut hadis berikutnya. Hadis nomor 220 ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis berikutnya, hadis nomor 220 dalam kitab saya. Wa an ibni Umar, dan dari Ibnu Umar, yakni Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan yazala, lan yazala al-mu'minu fi fushatin min dinihi malam yusib daman harama. Rawahul Bukhari. Artinya, lan yazala, terus menerus. Kata beliau, lan yazala, terus menerus. Al mu'minu, seorang mu'min. Fi fushatin, dalam kelonggaran. Fushah ay sa'ah. Wa roja'a rahmati rabbih. Dan dalam mengharap, ada harapan dari rahmat Rabb-nya. Terus menerus seorang mukmin dalam kelonggaran fushah min dinihi, dalam agamanya, nam malam yusib, selama belum yusib membunuh daman harama, maksudnya belum membunuh daman harama, darah yang haram dialirkan. Nah, darah yang haram untuk dialirkan. Rawahu Bukhari. Dalam hadis ini Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab Diyat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah fi bab tahrimiz zulm wa wujub tahallul minhu. Dibawakanlah Imam Nawawi rahimahullah hadis dalam bab haramnya berbuat zalim dan wajibnya meminta halal minhu kepada orang yang didzalimi. Hadis qala fi man qalahu an Abdullah ibn Umar. Hadis yang dinukil diambil dari riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'mina, terus menerus seorang mukmin dalam keadaan kelonggaran, keluasan dari rahmat Allah, selama belum membunuh, mengalirkan darah yang haram dialirkan. Yakni disebutkan fi fushatin ay fi sa'atin min dinihi, dalam kelonggaran agamanya. Malam yusib, yakni malam yaqtul mu'mina, orang mukmin yang terus dalam keadaan keluasan dari rahmat Allah, selama belum membunuh mu'mina, seorang mukmin. Atau yang kedua, dhamiya, orang kafir zimmi. Yang kedua, tidak membunuh, orang kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Orang kafir yang di bawah perlindungan kaum muslimin. Ada orang kafir di negara Indonesia, lalu dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, namanya kafir zimmi. Tidak boleh dibunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Atau yang ketiga, muahida, muahid, orang yang melakukan, orang kafir yang melakukan kesepakatan damai. Turis datang ke Indonesia ingin melancong di negeri kaum muslimin, dia datang kepada penguasa minta keamanan, maka ini dilindungi, tak boleh dibunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Au musta'minan, atau yang keempat, orang kafir yang musta'min, minta damai dan diterima perdamaiannya. Dia minta jaminan, secara politik minta dijamin keamanannya, suaka politik, maka dilindungilah oleh pemerintahnya. Tidak boleh dibunuh tanpa sebab yang syar'i. Ini kata Syekh, fahadihi hiya dima' al-muharramah wa hiya arba'atu asnaf. maka darah yang diharamkan dialirkan adalah empat macam. Yang pertama, damul muslim, darahnya orang muslim. Wadammu dhami, darahnya kafir dhimmi. Wadammu al-mu'ahid, darahnya orang kafir mu'ahid. Dan yang terakhir, damul musta'min. Wa ashadduha wa a'zamuha damul mu'min. Dan yang paling berat, paling besar ancamannya adalah darahnya orang mukmin. Darahnya orang mukmin tidak boleh seorang mengalirkan darah seorang mukmin tanpa sebab yang disyariatkan. Karena darah orang mukmin sangat mulia. Sampai Umar bin Khattab ketika di depan Ka'bah, demi Allah darah seorang muslim lebih agung dari Ka'bah ini. Ka'bah tempat yang mulia, tidak boleh di situ membuat kejahatan. Demikian pula seorang muslim tidak boleh mengalirkan darah seorang muslim tanpa sebab yang disyariatkan oleh agama. Harus dijaga darahnya. Wa amal kafiru harbi, adapun orang kafir yang harbi, menyerang dengan pasukannya menyerang kaum muslimin, wa hada damu ghairu haram, darahnya tidak haram. Jadi orang kafir itu ada dua, kafir yang harbi, kafir yang tidak harbi. Ada yang musta'min, ada yang mu'ahid, tayyib, ada yang dhimmi. Kalau yang menyerang kaum muslimin, dan kaum muslimin ketika diserang negerinya, maka dia angkat senjata melawan orang kafir. Ketika membunuh orang kafir, tidak berdosa, karena itu membela agama, membela kehormatan kaum muslimin. Dan itulah difa', membela agama, membela kehormatan bagi seorang muslim. Barakallahu fik. Sehingga tidak semua orang kafir diperangi, dibunuh. Dilihat dulu keadaannya. Barakallahu fik. Sehingga yang dilakukan oleh para teroris-teroris di masa era munculnya para teroris dengan bahasa perang, sesungguhnya mereka bukan memerangi orang kafir yang menyerang di negeri kaum muslimin ini. Mereka melancong di kota Bali, istirahat, liburan, santai di hotel. Bukan menyerang kaum muslimin. Dan mereka datang ke pemerintah minta jaminan keamanan, bikin visa, ya aman. Sehingga para teroris yang meledakkan bom di tempat orang kafir ini suatu hal yang merusak citra nama jihad dan nama Islam. Dan ini merusak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu ajaran Rasul. Fa idza safal insanu daman haraman fa innahu yudayyiq alaihi dinah. Kalau ada seorang mengalirkan darah yang haram dialirkan, maka dia dalam keadaan sempit agamanya. Apa yang dimaksud yudayyiq alaihi dinahu? Ai anna sadrahu yudayyiq bihi, dadanya terasa sempit. Hatta yakhruja minhu wal iyadu billah wa yamutu kafira, sampai dia keluar darinya waliyadzubillah, dan mati dalam keadaan dia kafir waliyadzubillah min dalik. Wahada huwasir, inilah rahasia di balik firman Allah Ta'ala surat An-Nisa 93, di mana Allah berfirman ada lima ancaman, ada lima ancaman berat bagi orang yang berani membunuh dengan sengaja terhadap seorang mukmin. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'mina, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'amidan, dengan sengaja membunuh, fajaza'uhu jahannam, yang pertama, ancaman pertama, fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam. Yang kedua, khalidan fiha, kekal dalam jahannam. Yang kedua, balasannya jahannam. Yang kedua, Allah kekalkan di dalam. Ancaman yang berat. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepadanya. Yang keempat, wala'anahu, Allah mengutuk, melaknatnya. Dan yang kelima, wa a'adda lahu adaban 'azima, dan Allah menyiapkan azab yang besar. Sehingga hidupnya terasa sempit karena diancam dengan lima ancaman yang berat. Hidup di dunia ini terasa sempit karena ancamannya cukup berat dengan apa yang dia lakukan, membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Itulah ya ibadallah, kezaliman yang besar, membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Karena ada pembunuhan tidak sengaja. Tidak sengaja, ada yang disengaja. Nah, di sini Allah ingatkan orang yang bersengaja membunuh terencana, namanya pembunuhan terencana seorang mukmin, balasannya lima hal tadi. Fadhihi khamsu uqubatin wal iyadu billah, kata Syekh, inilah lima uqubat, balasan-balasan dari Allah wal'iyadubillah. Jahannam, balasannya jahannam. Khalidan fiha, yang kedua kekal dalam jahannam. Wa khutiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Dan yang kelima, wa'adalahu adaban azima. Barakallahu fik. Bagi siapa lima ancaman ini, kata Syekh, liman qatala mu'minan muta'ammida, bagi seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Li'anna idza qatalahu, li'annahu idza qatala mu'mina, kalau dia membunuh seorang mukmin dengan terencana muta'ammid, faqad asaba daman haroma, sungguh dia mengalirkan darah yang haram dialirkan. Fayudayiq alaihi dinahu, jadi sempitlah agamanya. Wayudayiq bihi sadra, dadanya pun menjadi sempit. Hatta yansalikha min dinihi bil kuliyah, bahkan bisa keluar, yansalikh, keluar dari agama secara menyeluruh, waliyadu billah. Wa yakunu min ahli nari al-mukhalidin fiha, bahkan bisa menjadi ahlun nar, kekal di dalamnya. Ini zahir ayat seperti itu ancamannya cukup berat. Sehingga jangan bermain-main dengan urusan darah seorang mukmin. Jaga kehormatannya, jaga darahnya, ya, jangan melukainya, ya. Makanya dalam Islam ada qisas. An-nafsu bin-nafs, jiwa dengan jiwa. Agar orang tidak bermudah-mudah membunuh seorang mukmin. Betapa sering kita mendengar kejadian pembunuhan yang terencana hanya sebab iri temannya punya HP. Temannya punya HP, dia tidak punya HP yang lebih bagus, temannya dibunuh. Na'udzubillah. Hanya HP ya, dibunuh, dibuang ke jurang. Masya Allah, jahat sekali. Urusannya sepele sekali. Iri temannya punya HP. Zaman seperti ini, anak-anak muda, anak muda belia, harus mengerti urusan darah, urusan yang berat, hanya sebab urusan iri temannya punya HP. Temannya sendiri dibunuh, disikat, dilempar ke jurang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang seperti ini ya ibadallah, maka semakin seorang talibul ilm, seorang muslim, banyak memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena fitnah semakin dahsyat. Orang tidak mengerti mahalnya nilai darah seorang hamba mukmin. Wa fi hadza, dari sini kata Syekh, dari hadis ini dalilun ala anna isabatad dammil haram min kabairid dunub. Dari hadis ini kata Syekh sebagai dalil, nah, tentang amada, bahwa mengalirkan darah yang haram ini termasuk dosa-dosa besar. Darah yang haram dialirkan, kok dialirkan? Perbuatannya min kabairid dunub, termasuk dosa besar. Bahkan bukan hanya membunuh orang mukmin. Dalam hadis Muslim, man qatala mu'ahida, man qatala mu'ahida, siapa yang membunuh orang kafir mu'ahid. Apa tadi mu'ahid? Orang kafir yang dia melakukan kesepakatan, ikatan keamanan, perjanjian dengan kaum muslimin, kok dibunuh? Mu'ahid. Lam yarih ra'ihatal jannah. Maka yang membunuh orang kafir mu'ahid tidak mencium aroma jannah. Hadis Muslim. Tidak mencium aroma jannah. Masya Allah. Wainkanat masirota kada wa kada, walaupun perjalanan sekian dan sekian tahun, aroma surga sudah tercium, dia tidak menciumnya. Apa sebabnya? Karena dia membunuh orang kafir mu'ahid. Sehingga para teroris yang membunuh orang kafir mu'ahid dengan nama jihad itu sangat mulia kalau disebut jihad. Lebih tepat disebut teror. Lebih tepat disebut teror. Sehingga ini perbuatan jahat karena ancamannya tidak mencium aroma surga. Barakallahu fikum ya ahla sunnah. Semoga kita semuanya diselamatkan dari pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran ikhwaniyin yang memiliki pemikiran seperti tadi. Wala syakka fi hadza, tidak diragukan dalam hal ini. Fa inna qatla nafsan lati haramallahu bi khairi haqq min kabairi dzunub, bahwa membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan sebab yang tanpa hak dibunuh termasuk dosa-dosa besar. Walakin idza taba al-insanu min hadzal qatli fal tasihhu taubatahu. Pertanyaan, apabila seorang membunuh, fahal tasihu taubatuhu, apakah sah taubatnya? Orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, atau orang muslim membunuh kafir muahid yang tidak boleh dibunuh, apakah diterima taubatnya? Jawab jumhur ulama, ala anna taubatahu tasihhu. Mayoritas ulama mereka berpendapat taubatnya itu sah. Apa dalilnya jumhur bahwa orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja diterima taubatnya? Dalilnya yang pertama surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Allah berfirman mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba-hamba Allah itu orang yang mereka tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang lain, tidak berbuat syirik. Satu, itu ibadur rahman. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman itu mereka orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah, Tuhan yang lain, tidak berbuat syirik. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bilhaq. Mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, naam, untuk dibunuh, illa bilhaq, kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Karena zina muhsan, sudah punya suami, punya istri, bunuh, rajam, kisos, bunuh kalau membunuh, atau murtad, boleh dibunuh karena sebab. Ya, yang ketiga, ibadur rahman punya sifat wala yaznun, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik yalqa atham. Siapa yang melakukan itu semua, berbuat syirik, membunuh jiwa, berzina, ya, yalqa athama, dia mendapatkan dosa. Yalqa athama, dia akan mendapatkan dosa, dosa besar. Yudha'af lahul adzabu, dilipat gandakan azabnya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa yakhlut fihi muhana, kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Setelah Allah sebutkan pelaku dosa-dosa ini dengan sekian ancaman, Allah sebutkan pada ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila saliha fa inna Allaha mataba. Kecuali orang yang bertobat, orang yang beriman, dan orang yang beramal soleh. Maksudnya apa? Dia melakukan tiga dosa ini, barakallahu fikum, lalu bertobat. Illa man taba, fa inna Allaha mataba. Allah Maha Penerima taubat. Dia bertobat, berhenti. Tobat itu maknanya kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, wa amana, dia beriman. Beriman maksudnya dia belajar. Kadang orang melakukan dosa karena tidak tahu. Belajar terus supaya terjaga. Karena dengan belajar agama, agama kita akan menjaga kita. Ilmu akan menjaga kita. Beda dengan harta. Terus nyari harta. Kadang harta tidak sanggup menjaga kita, malah kita yang menjaga harta. Belajar. Belajar ilmu agama. Taubat, belajar. Yang ketiga, beramal soleh. Tidak cukup saya taubat. Ganti amal jelek dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Makanya ketika ada orang datang kepada Ibnu Abbas, saya telah melamar wanita. Terus perempuan itu menolak saya. Lalu ada orang lain melamar, diterima. Fakhirtu, fakhotaltu. Saya cemburu, saya bunuh perempuan itu. Begitu cemburu buta, membabi buta. Dia datang bertanya kepada sahabat, apakah ada kesempatan saya bertobat? Dipanggil, apakah ahayyun umuk, ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup? Nah, ibu masih ada enggak? Lah ya, tidak ada. Nah, setelah itu dia pergi. Inilah ajitu amalan, saya tidak mendapatkan suatu amalan yang lebih besar kebaikannya untuk menebus kesalahanmu daripada kamu berbakti kepada ibumu. Beramal soleh birrul walidain kamu. Jadi bertobat itu harus diiringi amal soleh. Cari amal soleh yang paling utama dan paling besar nilainya, sehingga kesalahan seorang setelah bertobat akan mendapatkan ampunan di sisi Allah. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh jumhur. Tobatnya orang yang membunuh, tobatnya diterima. Tentunya nanti akan diterangkan lebih lengkap seperti apa dan apa yang bisa diterima tobatnya. Karena tobat di sini ada dua, hak Allah dan hak manusia. Karena membunuh orang hak manusia. Penjelasannya insyaallah lain waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Kepada anak-anak kami, ya, sekali lagi kami ingatkan, di akhir pekan ini, malam Kamis, kita akan masuk hari-hari imtihanat, murojaah durus, pelajaran yang antum akan, yang telah antum pelajari. Maka nasihat saya, manfaatkan waktu dengan baik. Waktu istirahat untuk istirahat, waktu santai untuk santai, waktu ngobrol untuk ngobrol, waktu belajar untuk belajar. Bagi waktu sebaik mungkin, karena waktu adalah modal yang sangat mahal. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, bulan ini adalah bulan Muharram, bulan yang sangat mulia di sisi Allah, min ashhuril hurum. Maka bulan Muharram manfaatkan untuk mencari amal yang terbaik. Dan amalan yang terbaik yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah berpuasa di hari ke-9 dan ke-10.